Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah, malam ini kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Akan kita pelajari insyaallah taala ayat yang ke-66 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukumul ladzi yujjirakumul fulka fil bahri. Rabbmu yang menjalankan untuk kalian kapal-kapal yang ada di lautan. Litabtaghu min fadlih, agar kalian bisa mencari karunianya. Innahu kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu sangat penyayang kepada kalian. Wa idza massakumud dharru fil bahri, dan ketika kalian mendapatkan kesulitan-kesulitan di lautan. Balla man tad'una illa iyyahu, maka hilanglah yang kalian sembah selain Allah, dan hanya Allah yang kalian ingat. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, dan ketika Allah menyelamatkan kalian sampai ke daratan, kalian ternyata berpaling darinya. Wa kanal insanu kafura, dan kebanyakan manusia itu memang kafir. Afa amintum ayah sifat bikum janibal bari, apakah kalian merasa aman untuk tidak ditenggelamkan di sudut daratan? Au yursil alaikum hasiba, atau akan dikirim kepada kalian adab yang berupa batu dari langit atau angin kencang. Thumma la tajidu lakum waqila, kemudian tidak kalian temukan penolong untuk kalian. Am amintum ayu'idakum fihi taratan ukhra, apakah kalian merasa aman Allah akan mengembalikan kalian ke lautan pada kesempatan yang lain? Fayursil alaikum qasifam minar rih, kemudian Allah mengirim angin kencang kepada kalian. Fayughriqukum bima kafartum, yang menyebabkan Allah menenggelamkan kalian dengan sebab kekufuran kalian. Thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, kemudian kalian tidak mendapati di sisi kami orang yang menuntut darah kalian. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsiri yadhkuru ta'ala ni'matahu 'alal 'ibadi bima sahara lahum minal fulki was-sufuni wal marakib wa alhamahum kayfiyata sun'atiha wa sahhara lahal bahra al-multatima yahmiluha ala dhahrihi liyantafi al-ibadu biha fi rukubi wal hamli lil-amti'ati wa tijarah wa hadha birrahmatihi bi-ibadihi fa'innahu lam yazal bihim rahiman ra'ufa yu'tihim min kulli ma ta'allaqat bihi iradatuhum wa manafi'uhum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmatnya yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Di antaranya Allah menundukkan untuk mereka kapal-kapal dan kendaraan-kendaraan laut. Allah beri mereka ilham untuk membuat transportasi laut tadi. Kemudian Allah tundukkan untuk menjalankan transportasi tadi, lautan yang ombaknya bergulung-gulung, sehingga lautan mampu memikul kapal-kapal itu di atas punggungnya. Semua itu agar hamba-hamba memanfaatkan transportasi kapal tadi untuk berlayar dan mengangkut perabotan-perabotan dan dagangan-dagangan. Dan ini termasuk bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Dan Allah selalu menyayangi dan mengasihi hamba-hambanya. Allah memberi hambanya semua yang terkait dengan kemauan mereka dan yang bermanfaat untuk mereka. Wa min rahmatihi ad-dalati ala annahu wahdahu al-ma'budu duna ma siwahu annahum idza massahum ad-durr fil bahri fa khafu min al-halaki litaraqumil amwaji dhalla anhum ma kanu yad'una min dunillah fi hadir rakhai min al-ahya'i wal amwati فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدْعَوْنَهُمْ فِي وَقْتٍ لِلْأَوْقَاتِ لِعِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ ضُعَفَاءُ عَاجِزُونَ مِنْ قَصْفِ الضُّرِّ وَصَرَحُوا بِدَعْوَةِ فَاتِرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الَّتِي تَسْتَغِيثُ بِهِ فِي شَدَائِدِهَا جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَحْلَسُوا لَهُ الدُّعَاءَ wa tadarru'a fi hadzal hali. Di antara bentuk rahmat yang menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah, bukan yang lain, ketika mereka mendapat kesulitan di lautan, mereka takut mati karena ombak yang tinggi yang menerjangnya, maka hilanglah dari ingatan mereka semua yang mereka sembah selain Allah ketika senang, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, seolah-olah gak pernah menyembah sesembahan-sesembahan itu dari waktu ke waktu. Karena mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu lemah semua, tidak mampu menghilangkan kesulitan. Mereka pun terang-terangan berdoa, minta pertolongan kepada pencipta bumi dan langit yang seluruh makhluk, minta bantuan atas segala kesulitan-kesulitannya. Mereka mengikhlaskan doa dan tunduk kepada Allah dalam keadaan seperti ini. Falamma kasafallahu anhumudhra wa najjahum ilal barri nasu ma kanu yad'una ilahi min qablu wa asraku bihi ma la yanfa'u wa la yabur wa la yu'ti wa la yamna' wa a'radu anil ikhlasi li rabbihim wa malikihim wa hadha min jahlil insani wa kufrihi fa innal insana kafuran bin ni'am illa man hadallah faman alaihi famanna alaihi famanna alaihi bil aqli salimi wahtada ila sirat mustaqim fa innahu ya'lamu anna ladhi yaksifu syada'ida wa yunji minal ahwal wal ladhi yastahiku ayyu farrada wa tuhallasu lahu sa'irul a'mal fis syiddati wal raha' wal yusri wal usri wa amma man khadala wa waqala ila aqlihi ad-da'if fa innahu lam yalhaq waqta syiddah illa maslahatu al-hadirah wa in ja'u fi tilkal hal falamma hasalat lahu an-najah wa zalat ahlu al-mashaqqah dhanna bi jahlihi annahu qad a'jaza Allah wa lam yakhtur bi qalbi shay'un min al-awaqib ad-dunyawiyyah fadlan an umur al-akhirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari mereka kesulitan-kesulitan, Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, mereka lupa dengan apa yang mereka minta kepada Allah sebelumnya. Mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat, tidak bisa memberi, tidak bisa mencegah. Mereka berpaling dari ikhlas kepada Rabb mereka dan raja mereka yang maha raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk kebodohan dan kekufuran manusia. Sungguh manusia itu memang banyak yang kafir terhadap nikmat-nikmat. Kecuali orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, yang mendapat karunia akal yang sehat, yang mengambil petunjuk ke jalan yang lurus. Maka orang semacam ini akan tahu bahwa yang mampu menghilangkan kesulitan, yang mampu menyelamatkan dari segala macam madarat atau bahaya, maka dialah yang berhak untuk disatukan dan diserahkan kepadanya seluruh amalan, baik ketika kesulitan maupun kesenangan, dalam keadaan mudah ataupun sulit. Adapun orang yang rendah, yang menggantungkan semuanya kepada akalnya yang lemah, maka tidak terpetik di akal mereka kecuali waktu kesulitan. Itu pun untuk kemaslahatan saat itu saja. Yang penting selamat dari keadaan sulit seperti itu. Namun ketika mereka selamat dan hilang kesulitannya, maka dengan kebodohan mereka menganggap Allah tidak mampu lagi, dan tidak terlintas di hati mereka hukuman-hukuman dunia, apalagi hukuman-hukuman akhirat. Walihada dzakarahumullahu dzalik fi qoulihi afa amintum. ayahsifa bikum janibal barri au yursila alaikum hasibah ay fahuwa ala kulli syai'in qadir in syaa anzal alaikum adaban min aswal minkum bil khasaf au min fawqikum bil hasib wa al adab alladhi yusibuhum wa yusbihu halikin fala tadunnu anna al halaq la yakunu illa fil bahari wa in dhanantum dhalik fa antum aminuna min ayyidakum bil bahari taratan ukhra fa yusil alaikum qasifan min ar-rih ay rihan sadidatan jiddan taqsifu ma atat alaih fayuriqakum bima kafartum thumma la tajitu lakum alayna bihi tabi'a ay tabi'atan wa mutalabatan fa innallaha la yadrimkum mithqala dzarratin. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala memberi mereka peringatan dengan firman-Nya, apakah kalian masih merasa aman? Allah akan menenggelamkan kalian di sudut daratan, atau Allah mengirim atas kalian hasiban, itu azab berupa lemparan batu dari langit atau angin ya, kencang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah mengendaki, Allah pasti akan mampu menurunkan azab untuk kalian dari bawah kalian, yakni dengan ditenggelamkan ke dasar bumi, atau dari atas dengan adab al-hasib, yaitu adab yang menghancurkan mereka sehingga pagi-pagi mereka sudah mati semua. Apakah kalian mengira bahwa kehancuran itu hanya terjadi di lautan? Jika memang kalian menyangka seperti itu, berarti kalian merasa aman. Allah akan mengembalikan kalian ke lautan lagi pada kesempatan yang lain. Kemudian Allah kirim atas kalian angin yang sangat kencang, yakni angin yang sangat kencang yang menghancurkan apa saja yang diterjangnya, sehingga Allah menenggelamkan kalian dengan sebab kekufuran kalian. Kemudian kalian tidak memiliki hak untuk menuntut kami, yakni tuntutan, karena Allah tidak mendzalimi kalian seberat biji zarah sekalipun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, ikhwan abidina azakumullah, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, annal musyrikina min ahlil jahiliyah. Aktsaruhum yushrikuna billah fi halir rakhai, wa ahlasu lillahi addu'a fi halis syiddah taib. orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang jahiliyah dulu. Kebanyakan mereka itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi senang, kondisi aman, kondisi nyaman. Dan mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah ketika kondisi kesulitan. Nah, seperti yang digambarkan dalam ayat ini, kondisi senang biasa menyembah kepada selain Allah, baik yang disembah itu masih hidup atau sudah mati. Begitu mereka ada di tengah laut, terkena ombak yang tinggi, kapalnya bocor, atau yang semisalnya, mengalami kesulitan yang sangat hebat, maka saat itu yang mereka sembah selain Allah ketika senang itu langsung hilang dari ingatan mereka. Enggak disebut satupun. Mereka saat itu betul-betul tahu hanya Allah saja yang mampu menyelamatkan mereka dari kematian dan kesulitan. Ya, mereka ketika itu langsung mengikhlaskan doa hanya kepada Allah SWT. Tapi ketika aman, selamat, dan sampai daratan, mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kebanyakan kondisi orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Nah, adapun kebanyakan orang-orang musyrik di zaman sekarang ini, maka mereka ini musyrik tulen. Syirik firroha, ya syirik fisiddah. Dalam kondisi senang atau susah melakukan kesyirikan. Bahkan lebih senang melakukan kesyirikan ketika kondisi susah. Ya, nah, taib kondisi kesusahan langsung berharapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta-minta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan yang seperti ini, tingkat kesyirikan orang-orang kafir zaman jahiliyah itu masih lebih ringan. Nah, dalam bab itu, wallahu ta'ala alam. Al-faidatu asaniyah. Anna aktsaral insani, anna aktsaral insani kafurun lin ni'am, kafurun lin ni'am, wadhalika qawluhu ta'ala wa kana al-insanu kafura. Nah, kebanyakan manusia ini suka mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandai bersyukur, ya. Tidak pandai berterima kasih. Baik. Itulah dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu kafura. Sesungguhnya manusia itu banyak yang kafir. Al-faidatu as-salisah. Al-amnu. Min adabillah. Wa 'adatul kuffari. Ma'a anna adzaballahi ata baghtatan min asfal. Bil khasaf. Aw min fawq. Bil hasib. Nah, perasaan aman dari adab Allah itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebiasaan orang kafir, ya. Nah, padahal adab Allah Subhanahu wa taala itu kalau datang bisa dari bawah dengan ditenggelamkan ke dasar bumi, ke tanah longsor atau gempa, kemudian tertimbun atau masuk ke dalam lubang, ya, retakan tanah dan yang semisalnya, atau dari atas dengan adanya adab al-hasib. Taib. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qawlu ta'ala. Au yursil alaikum hasiba. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah fihi thalathatu aqwal. Ahaduha أن الحاصبة حجارة من السماء قاله قتادة والثاني أنه الريح العاصف أنه الريح العاصف تحصيب. Qalahu Abu Ubaidah. Wa Wa qala Ibnu Qutaibah Al-Hasibu Ar-Rihu summiyat bidzalika li'annaha tahsibu ay tarmi bil hasba'i wa hiya al-hasa as-sighar. Qala Ibnu Qutaibah Al-Hasibu Ar-Rihu summiyat bidzalika li'annaha tahsibu ay tarmi bil hasba'i wa hiya al-hasa as-sighar. Wa thalith anna al-hasiba at-turab alladhi fihi hasba, at-turabu alladhi fihi hasba. Qalau az-Zajjaj. Baik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, atau Allah akan mengirim kepada kalian adab yang berupa hasib, hasibah. Berkat itu Jauzi rahimahullah taala mengenai makna hasiban ada tiga pendapat. Yang pertama, al-hasib itu adalah batu dari langit. Ini pendapat Qatadah. Jadi dikirim adab berupa batu yang dijatuhkan dari langit. Ya, insyaallah. Dari atas lantai satu saja sudah kena kepala, nah sudah bisa pecah, ya. Ini dari langit semakin tinggi statnya, semakin keras. Ya, kalau berbenturan dengan sesuatu yang di bawahnya. Nah, ini pendapat Qatadah. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan hasiban itu ialah angin kencang, ya, yang merusak apa saja yang ada di apa saja yang diterjangnya. Ya. Ini pendapat Abu Ubaidah. Berkata Ibnu Qutaibah, angin kencang itu disebut dengan hasiban. Karena angin kencang itu membawa kerikil-kerikil kecil naik, ya, itu mengangkat kerikil-kerikil kecil yang naik, kemudian menghantamkan ke benda-benda yang diterjangnya. Nah, pendapat yang ketiga, hasiban itu ialah tanah yang mengandung kerikil. Ini pendapat Az-Zajjaj. Baik. Jadi tiga pendapat ini saling melengkapi, ya. Diwakili dengan pendapat yang kedua, itu berupa angin kencang. Ya, dikirim dari langit. Nah, mengandung batu-batu atau kerikil-kerikil, ya, yang diangkut kemudian menghancurkan benda-benda yang diterjangnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Al-fa'idah itu? Al-khamisah. Nah. Fa'idah yang kelima. أن الله لا يظلم عباده مثقال ذرة لِأَنَّ نُزُولَ الْعَذَابِ بسبب ظلم العباد لأن نزول العذاب بسبب ظلم العباد bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya walaupun seberat biji darah. Karena turunnya adab yang membinasakan hamba-hamba itu semuanya itu dengan sebab kezaliman dari hamba-hamba itu sendiri. Bukan Allah yang berbuat zalim, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dan menjauhkan kita dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.